بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد أيها الإخوة حفظكم الله جميعا والحمد لله pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan lewat siaran radio ini yang tentunya harapan kita semua kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan mendapatkan taufik dan anugerah iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya berjalan hari-hari kita di bulan di luar Ramadan, dengan tanpa terasa sampai kemudian kita pada hari ini namun seorang yang serius mencermati dan memperhatikan dirinya, dia akan selalu membawa dirinya kepada apa yang lebih utama dan kepada apa yang lebih baik. Tentunya dengan kehidupan dunianya, demikian dengan kehidupan akhiratnya yang akan dia datangi. Karena itulah dengan perjalanan kita di dunia ini, ada orang-orang yang dikatakan beruntung, orang yang dikatakan bahagia, ada pula yang dikatakan dia tidak beruntung, ataupun dikatakan dia sengsara. Adapun mereka yang beruntung dan bahagia, maka tentunya dia untuk menjaga keistiqomahan sampai kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mereka yang sengsara dan celaka, agar mereka tentunya bertaubat, berubah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu disinggung oleh Allah dengan kedua dua keadaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faminhum syakiyun wa sa'idun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari mereka ada yang celaka, sengsara, ada yang bahagia. Ketika mereka berdua berdebat atau berdialog di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza khasmani ikhtasamu fi rabbihim faminhum syakiyun wa sa'id. Demikianlah dua orang, dua kelompok ini yang mereka berdialog di hadapan Allah, di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang beruntung. Tentunya kita semua menginginkan kita dari hamba-hambanya yang beruntung tersebut. Maka bagi mereka yang menginginkan tergolong dari hamba-hamba Allah yang beruntung tersebut, mereka pun tentunya mesti menjalani kategori apa saja yang dikatakan itu beruntung. Dan kalau mereka tidak ingin dikatakan celaka, mereka juga harus mengenali kapan mereka dikatakan celaka. Maka dalam pengajian ini kita menyebutkan sedikit berkaitan dengan keberuntungan, kebahagiaan yang hamba dapatkan, dan celakanya dan sengsaranya mereka yang mendapatkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun seorang hamba yang beruntung, yang tentunya dia bahagia, adalah hamba yang selalu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa dia diawasi oleh Allah, sehingga pun dia menjaga dirinya. Hamba yang selalu mentaati Allah, berusaha untuk mentaati, berusaha untuk mematuhi Allah, dia pun berjalan di atas pegangan yang kokoh, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, hamba yang celaka, hamba yang sengsara, adalah mereka yang tidak mengenali Allah sama sekali, tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga mereka pun tidak memperhatikan hududullah. Mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka hidup dengan penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan lahwi, suatu yang dinilai kesia-siaan, penuh dengan keharaman atau yang dilarang, dan dia tidak mau bertobat. Wallahul musta'an. Karena itu, di sini dapat dibedakan mana yang bahagia, mana yang dia sengsara, seperti yang tergambarkan dari firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik, sejahtera, bahagia. Kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala-pahala. Yang lebih baik dari apa yang sekedar mereka lakukan. Jadi akan kami balas kepada mereka dengan pahala-pahala yang lebih baik dari yang sekedar mereka lakukan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dhalikal fawzul kabir. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah keberuntungan yang besar. Juga Allah berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama mereka yang dikatakan penghuni neraka, mereka lah orang-orang yang celaka, dengan penghuni surga, mereka lah orang-orang yang beruntung, yang bahagia. Adapun penghuni surga, mereka adalah al-faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dia berhasil mendapatkan surga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian, orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang bahagia itu, dia selalu bersegera kepada kebaikan Allah, selalu bersegera kepada pengampunan Allah, sehingga mereka selalu bertobat, bersegera dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah di dalam beramal, sehingga orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, dia tidak membiarkan waktunya tidak dalam kebaikan, tetapi dia bersegera untuk meraih kebaikan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia, kalau dari laki-laki umat ini, ketika tentunya dalam keadaan masa normal, dia hadir berjamaah, dia membaca dan mendengarkan Al-Quran, demikian dia hadir di dalam majelis-majelis ilmu, dia berusaha melakukan amalan taat sekuat sekemampuannya, amalan kurubat sesuai dengan apa yang dia mampu, dan selalu bermajelis dengan orang-orang yang saleh. Inilah yang dikatakan dia bersegera dalam kebaikan. Demikian, tentunya orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang sengsara, maka dia juga bersegera kepada maksiat. Dia bersegera kepada apa yang dilarang. Ketika dipanggil untuk melakukan amalan taat, dia malas. Diajak dia untuk melakukan salat, juga dia malas. Tetapi kalau diajak kepada perbuatan yang bentuknya maksiat, atau itu menyelisihi firman Allah, menyelisihi apa yang datang dari larangan Rasulullah, mereka bersemangat bahkan. Ini tanda mereka adalah orang yang celaka, orang-orang yang sengsara di dunia dan di akhirat kelak nanti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian orang-orang yang bahagia, yang beruntung, dia selalu tentunya berharap mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan surga Allah. Dia berharap dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, sehingga dia selalu beramal bagaimana dia masuk ke dalam surga Allah. Tidak hanya sekedar dengan perkataannya, tentunya dengan realisasi amalannya. Adapun orang yang celaka, dia tidak berharap. Dia lalai, dia disibukkan dengan dunia. Ataupun dia meminta surga dalam keadaan dia mengamalkan amalan-amalan yang menyelisihi untuk dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh para ulama, dia dusta sebetulnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Adapun orang-orang yang beruntung, dia mengingat apa yang Allah firmankan, wa kadzalika wazawatsnahum bihurin 'in. Demikianlah kami mendatangkan istri-istri mereka dari bidadari-bidadari surga nantinya, karena dia berharap masuk ke dalam surga, sehingga dia pun berupaya dan berusaha bagaimana dia masuk ke dalam surga tersebut. Adapun orang yang celaka, maka tentunya dia tidak merealisasikan apa yang dia inginkan dari perkataan. Ketika dia minta surga, tapi dia tidak merealisasikannya. Dia bahkan sebaliknya menjalankan, mengamalkan apa yang menyelisihi bagaimana seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tanda orang yang beruntung pula, sebagaimana telah disinggung, dia selalu bermajlis dengan orang-orang saleh, rindu bertemu mereka, berjumpa mereka, bermajlis bersama mereka. Mereka juga selalu menemani orang-orang saleh, sehingga teman-teman mereka adalah orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang dulunya di dunia mereka nampaknya saling berkasih sayang dengan perbuatan maksiat mereka, pada hari ini yaitu hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, mereka adalah musuh satu terhadap yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu membangun kecintaan dan kasih sayangnya di atas ketakwaan, sehingga mereka pun dulunya di dunia bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang membimbing mereka kepada kebaikan. Karena siapa yang bersama dengan orang-orang saleh, dia akan bersama dengan kesolehan mereka. Ar-rajul ala dini khalili falyandur ahadakum aw ahadukum man yukhalil. Seorang bersama agama temannya, maka lihatlah kalian dengan siapa dia bersama dan dengan siapa dia berteman. Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak beruntung, tentunya teman duduknya adalah orang-orang yang tidak beruntung pula, orang-orang yang celaka pula dari pelaku maksiat, dari mereka orang-orang fasik, dari mereka orang-orang yang tidak berpegang dengan agama sehingga menyesatkan, merusak mereka, mengalihkan mereka dari ketaatan kepada Allah menuju maksiat. Karenanya pada hari kiamat nanti mereka mengatakan, la ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dalam suratul Furqan ayat yang ke-27, yaitu bentuk penyesalan di hari kemudian. Duhai seandainya dulu aku menjadikan rasul, artinya aku menjadikan apa yang ditunjukkan oleh rasul, sebagai jalan dan duhai betapa menyesalnya kenapa dulu aku menjadikan fulan sebagai teman yang sekarang aku menyadari dia telah menyesatkanku dari berzikir, dari mengingat Allah. Setelah datang keterangan agama Allah itu padaku dulu. Dan sesungguhnya syaitan demikianlah menghinakan dan tentunya menyesatkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, sebagaimana sudah disebutkan, mereka selalu mengisi waktunya untuk apa yang bermanfaat, apa yang bernilai. Maka bisa diketahui dari waktu-waktunya mereka menuntut ilmu, mereka mentaati Allah, mereka menyambung hubungan kekerabatan, berziarah antara satu dengan yang lainnya dalam persaudaraan seiman. Mereka kalau memiliki malakah untuk berdakwah, mereka berdakwah. Mereka mengajarkan agama. Mereka menziarahi orang-orang yang sakit. Mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Yaitu waktunya segala digunakan untuk apa yang terbaik, apa yang baik. Mereka selalu mengingat Allah. Dan mereka selalu mencamkan diri-diri mereka bahwa nantinya mereka akan ditanya di hari kemudian dengan usianya, di mana mereka habiskan dan dikemanakan usia mereka dulunya di dunia. Adapun orang yang celaka dan orang yang tidak beruntung, orang yang sengsara, dia tidak peduli dengan waktu-waktunya. Sehingga dia melenyapkan, menghilangkan sehari semalamnya dari waktunya sebagai suatu yang remeh. Seakan-akan tidak akan ada nantinya pertanggungjawaban di hari kemudian. Wallahul musta'an. Sampai mereka menggunakan malam-malamnya untuk bergadang, bukan untuk ibadah, tetapi perbuatan yang sia-sia, bahkan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup siangnya, sampai malamnya pun. Ketika ditanya, nantinya di hari kemudian, kira-kira apa yang akan dia jawab? Terkecuali akan didengarkan dari lisan-lisan, dari pernyataan mereka, Rabbir ju'uni li la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mudah-mudahan saya bisa beramal saleh. dengan apa yang saya lalaikan dulunya. Hanya ini perkataan mereka, itu menunjukkan penyesalan yang tidak berguna. Demikian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah khairul ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami kembali ke dunia untuk beramal saleh, sehingga kami beramal bukan seperti apa yang kami amalkan dulu. Tetapi hal itu tidak bermanfaat, hal itu tidak berguna. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia di dunia, dia selalu merasa rindu, merasa bahagia, merasa nyaman ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dibacakan. Dia juga berusaha untuk mengamalkannya, ataupun sebelumnya mentadabburinya, dan kemudian dia mengamalkannya. Berbeda dengan orang-orang yang celaka dan tidak beruntung, orang-orang yang sengsara, dia tidak senang Al-Quran dibaca, dia tidak senang berzikir, bahkan mungkin dia lebih menyenangi alunan musik-musik, nyanyian. Itulah yang menjadi senandungnya, ataupun perkataannya dulunya di dunia, atau di kehidupannya di dunia. Berbeda dengan orang yang beruntung, orang yang bahagia, dia bahkan takut. Karena mendengarkan hal tersebut akan mendapatkan ancaman dan menghalangi dia untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia selalu membawa diri mereka untuk berzikir, mengingat Allah, meminta ampun kepada Allah, memuji Allah, mengesakan Allah, juga dia membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mentadabburinya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang beruntung dan bahagia tentunya kalau dia dari orang-orang yang telah memiliki keluarga, anak, istri, ataupun dia dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarga, maka dia selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari apa yang haram, dari apa yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pertanggungjawaban dirinya dan dirinya dan terhadap keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dengan siapa yang dia pimpin. Sehingga keluarganya dia bimbing kepada agama yang benar. Dia bimbing kepada adab-adab, akhlak, muamalah yang benar. Dia bimbing untuk beriman, beramal soleh. Dia bimbing kepada apa yang lebih utama, apa yang lebih baik. Yang sedikit atau yang kecil ataupun yang besar. Dia sangat peduli kepada keluarganya. Dia sangat perhatian terhadap keluarganya. Demikian tentunya terhadap dirinya. Tetapi orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak beruntung, maka dia tidak peduli dengan keluarganya. Dia bermasa bodoh. Jangankan keluarganya, dirinya pun dia tidak peduli. Apalagi keluarganya. Sehingga dia seakan-akan tidak memilih tanggung jawab. Dia tidak memiliki beban dengan keluarganya yang itu merupakan tanggung jawabnya. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana baiknya mereka, agamanya mereka, lurusnya mereka. Sehingga perbuatan yang haram, yang dilarang, yang tercela, alih-alih dia melarang mereka, dia sendiri saja tidak bisa melarang dirinya. Maka didapati keluarganya pun terjatuh di dalam karoman, di dalam apa yang dilarang. Waliyadzubillah. Sehingga dia menjadi tokoh yang mengarahkan kepada sunnah sayyi'ah kepada keluarganya. Maka ketika itu nampak bahwa dia orang yang celaka, dia orang yang tidak beruntung. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Tentunya dari sifat tersebut dan keadaan tersebut. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, dia selalu mencari keutamaan. Apa yang lebih utama dia ingin raih. Salah satu bentuknya, salah satu contohnya, dia mengetahui bahwa ilmu itu adalah suatu yang utama, maka dia ingin meraihnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa berjalan di atas satu jalan menuju ilmu, atau dia berusaha yaltamis fihi ilman, yang dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga dengan apa yang dia cari dan apa yang dia ingin raih tersebut dari ilmu. Ini salah satu contoh, yaitu dia selalu bersemangat mencari apa yang lebih utama. Ketika menuntut ilmu itu yang lebih utama, mencari ilmu itu yang lebih utama, dia raih. Dia bersemangat. Sehingga ketika dia mendapatkan ilmu, tentunya dia akan mengajarkan kepada dirinya dan keluarganya. Kalau dia mengajarkan ilmunya kepada dirinya dan keluarganya, maka dia akan meraih pula kembali apa yang disebutkan oleh Rasulullah, man allama ilman falahu ajru man amila bihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Siapa yang mengajarkan ilmu, maka dia memperoleh pahala dari ilmu yang diamalkan tersebut. Jadi siapa mengajarkan ilmu kepada seorang, kemudian seorang itu mengamalkan ilmu tersebut, maka yang mengajarkan ilmu mendapatkan pahala darinya. Demikian pula, sebagaimana dalam riwayat, anna man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang berjalan menuju masjid, dia tidak menginginkan kecuali dia mempelajari ilmu kebaikan, atau dia mempelajari kebaikan, atau dia mengajarkan kebaikan. Maka baginya pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna hajinya. Wa ya subhanallah, ini salah satu contoh, tentunya di sana banyak contoh yang lain. Dia selalu meraih apa yang lebih utama, apa yang lebih baik. Dia tidak hanya sekedar melihat ini baik, tetapi apa yang lebih utama daripada itu. Tentunya tidak demikian mereka orang yang tidak beruntung. Orang yang celaka, dia tidak suka meraih apa yang lebih utama. Jangankan apa yang lebih utama, mendengarkan ilmu dia tidak suka. Sehingga untuk mendatangi majelis ilmu, terlebih lagi dia tidak akan datang. Dia tidak akan mau menghadiri majelis ilmu karena dia tidak butuh. Dia tidak suka dengan majelis ilmu tersebut. Sehingga dia tidak bersungguh-sungguh. Dia pun merasa pede dengan kebodohannya. Ini salah satu contoh. Tentunya di sana banyak contoh-contoh yang lain. Artinya mereka selalu meraih apa yang lebih utama, kalaupun tidak meninggalkan apa yang utama. Tetapi orang yang celaka, orang yang tidak beruntung, jangankan meraih apa yang lebih utama, yang utama saja mereka tinggalkan. Dengan apa yang mereka inginkan dari perbuatan maksiat. Maka demikianlah kita melihat dua sifat yang disebutkan. Siapa yang beruntung dan bahagia dari hamba-hamba Allah, siapa yang celaka dan dia tidak beruntung, dia tidak bahagia dari hamba-hamba Allah, sehingga dengannya kita membawa diri kita kemanakah, dan di posisi manakah kita. Wallahu a'lam bisawab. Adapun orang-orang yang beruntung pula, orang yang selalu, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selalu berharap pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cinta ketemu Allah. Kenapa demikian? Karena dia selalu beramal saleh, menjauhkan dirinya dari apa-apa yang haram, apa-apa yang dilarang. Adapun orang yang tidak beruntung, orang yang celaka, dia tidak berharap bertemu dengan Allah. Dia bahkan kalau bisa tidak bertemu sama sekali. Tetapi ini tidak mungkin, karena semua kita pasti akan mati. Maka keadaan orang-orang yang celaka ini Ketika mereka diwafatkan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Apabila maut mendatangi mereka, mereka mengatakan kembalikan aku ya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Dia rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berhusnudzan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika pun datang kematian, dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya tentunya Allah mengokohkan dia dengan al-qaul thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullah alladhina amanu bil qaulith thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh di dunia dan di akhirat. Demikian sehingga mereka pun mendapatkan keridhaan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak beruntung, maka dia pun akan goyah. Karena dia tidak menginginkan pertemuan dengan Allah. Dia pun goyah. Dia pun tidak dapat mengucapkan perkataan yang kokoh dari la ilaha illallah. Sehingga dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mati dalam keadaan mati yang jelek. Dia tidak bertobat kepada Allah ketika dia hidupnya. Karena itu ketika dia dipanggil dengan kematian, dia menolak. Dia tidak ingin. Sehingga dia tidak dibimbing dengan perkataan yang kokoh. Wallahul musta'an. Inilah beberapa perbedaan orang-orang yang beruntung dengan orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang sengsara. Seorang mukmin tentunya dia selalu mengambil pelajaran. Dia selalu mengambil ibrah. Dia selalu mengambil kebaikan. Sehingga dia berusaha untuk kebaikan dirinya di dunia, keluarganya. Dan dengan kebaikan itu dia meraih pula kebaikan nantinya di akhirat. Adapun orang-orang yang celaka, dia tidak peduli dengan keberadaannya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karenanya tidak ada penyesalan bagi mereka di akhirat nanti kalau Allah memberikan kepada mereka kejelekan. Karena mereka tidak berharap kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari azab api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma taqarraba ilaiha min qaul wa ma taqarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.